إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين كمسلمات يا سيدي حرمتي كذا أخذنا نبهس ورفع جهارين إن شاء الله tentang wujud at-tajawud lillah wa tahrim ittiba'il hawa, wajibnya kita mengesakan Allah dalam ibadah dan juga menyendirikan Rasulullah SAW dalam ta'ah atau dalam ittiba', wa tahrim ittiba'il hawa, dan haramnya mengikuti hawa nafsu. Khamdina azakum wa khamsimin zahramati. Kita ambil bab ini dari kitab Salus Suyuk oleh Sunnah ala Ahli Hawa wa Ad'iyyati Sunnah yang ditulis oleh Syekh Thaqil Ibn Salfiq Al-Qasimi hafizahullahu ta'ala wa jazahullahu khaira. Bab yang pertama dalam kitab beliau adalah wujud at-tajarrud wa tahrim ittiba' al-hawa, wajibnya mengesakan Allah dalam ibadah, wajibnya hanya ittiba' kepada Rasulullah SAW, dan haramnya mengikuti hawa nafsu. Qala hafizahullah, laqad khalaqa Allah 'azza wa jalla al-khalqa li'ibadatihi wahdahu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia dan menciptakan jin adalah untuk diperintah agar beribadah kepada Allah sendirinya. Tiada sekutu baginya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan prinsip dasar ini dalam ayatnya, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun." Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku, kata Allah. Dan dalam tafsir dikatakan dalam riwayat dari Ali bin Abi Thalib dan lainnya bahwa makna illa liya'budun illa li'amurahum bi'ibadati. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar Aku memerintah mereka, agar Aku suruh mereka, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hikmah penciptaan manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada lainnya. Sedangkan makna ibadah adalah mengikhlaskan, memurnikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Dan inna minal ibadah, dan termasuk dalam ibadah adalah at-taslim. At-taslim artinya menyerah pasrah, tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk ibadah, bahkan intinya ibadah. Maka Allah berfirman, "Fa'budu rabbika la yu'minun حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Kata Allah, tidak demi Rabb. Allah bersumpah dengan dirinya, fala wa rabbika la yu'minun. Tidak demi Rabb mereka tidak beriman hingga mereka mau berhukum kepada engkau wahai Rasul. Kemudian la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian tidak mendapati pada diri mereka rasa berat untuk menerimanya. Enggak ada di hati mereka keengganan untuk menerimanya dari apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan berserah pasrah. Maka di sini jelas Allah mengatakan dengan sumpah, fala wa rabbik, tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman hingga mereka memiliki at-taslim. Kalau sudah ada kata Allah, kalau sudah ada ucapan Rasul, maka tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ta'ala. Ini yang dikatakan at-taslim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku, semuanya lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbul alamin. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirt, dan dengan itu aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikrar dengan at-tajarrud, berikrar dengan menyatakan sungguhnya semua hidupku, matiku, salatku, ibadahku hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirt, dengan itu aku diperintah. Maka dibacakan dan diperintahkan untuk dibaca setiap salat, setiap rakaat surat Al-Fatihah yang mengandung dalamnya kalimat ikrar, yang juga ikrar tauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada-Mu lah kami beribadah dan kepada-Mu lah kami meminta pertolongan. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in didahulukan maf'ulnya karena yufid at-takhsis, untuk menunjukkan pengkhususan. Hanya kepada-Mu lah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah aku beristi'anah. Ini pun memberikan faedah memurnikan ibadah kepada Allah dan at-tajarrud lillahi ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Wa lan yuhaqqal al-insan al-'ubudiyyah lillah illa idza tajarrada lillahi haqqa at-tajarrud. Maka tidak akan manusia bisa menyempurnakan ibadahnya kecuali kalau dia mengkhususkan, memurnikan hanya untuk Allah dan terikat hanya dengan Allah, dengan haqqan al-qiyam, dengan sebenar-benarnya keterikatan. Tidak ada keterikatan lain kecuali keterikatan kepada Allah dan kepada Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Kata Allah, tidak ada bagi mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya, tidak ada bagi mereka pilihan lain kecuali menerima. Wa man yasallaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang menentangnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Berkata Syekh Sulaiman Ibn Abdullah rahimahullah, yang mensyarah kitab Tauhid yang kemudian diringkas menjadi Fathul Majid, adapun kitab beliau adalah Taisir Al-Aziz Al-Hamid, rahimah Allah, beliau menyatakan wa ibadatuhu, yang dimaksud ibadah kepada Allah, hiya ta'atuhu bifi'lil ma'mur wa tarkil mahdhur. Dan termasuk ibadah yang dikatakan ibadah kepada Allah adalah mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa dzalika huwa haqiqatul Islam, dan itulah yang dikatakan hakikatul Islam. Karena makna Islam huwa al-istislam. Kata Syekh Sulaiman, karena makna Islam adalah al-istislam. Dan al-istislam adalah taslim, berserah diri atau pasrah, siap untuk diperintah, siap untuk dilarang, siap untuk diatur. Maka seakan-akan ketika orang masuk Islam menyatakan, ya Allah, aku telah menyerahkan diriku kepada-Mu. Silakan kau perintahkan apapun aku akan taati, atau engkau larang aku dari sesuatu aku akan tinggalkan apa yang engkau larang ya Allah. Aku siap untuk tunduk, siap untuk patuh. Itu dikatakan al-Islam, sehingga agama dikatakan al-Islam. Al-Islam wa al-Istislam lillahi al-munazam min ghayat al-inqiyad. Kata Syekh Sulaiman rahimahullahu ta'ala, maka yang namanya Islam adalah al-Istislam, berserah diri, yang terkandung dalamnya sepuncak-puncak keterikatan atau setinggi-tinggi keterikatan. Fi ghayat al-dhulli wal-khudu', yaitu di puncak kerendahan dia di hadapan Allah, merendah serendah-rendah di hadapan Allah, dan tunduk setunduk-tunduknya di hadapan Allah, dan dia terikat dengan sebenar-benarnya keterikatan. Ini dikatakan al-Islam. Demikian ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Wa qala aydan, dan juga beliau berkata, wa tahqiqu at-tauhid huwa ma'rifatuhu wal ittila' ala haqiqatihi wal qiyam biha 'ilman wa 'amalan. Juga beliau pernah berkata tentang makna tauhid adalah mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqiq tauhid huwa ma'rifatuhu, mengenali keesaan Allah, mengenali tauhidullah, mengenali hak-hak Allah. Setelah tahu hak-hak Allah, al-qiyam biha 'ilman wa 'amalan, kemudian menegakkannya secara ilmu dan amal. Wa haqiqatu dzalik, maka hakikat yang demikian adalah injidabur ruhi ilallahi, terikatnya hati, tertariknya hati kepada Allah dengan rasa cinta, rasa takut, rasa harap, rasa bergantung, dengan berdoa, dengan memurnikan ibadah kepadanya, dengan mengagungkannya, membesarkannya, menghormatinya. Ini akan muncul dalam hati seseorang kalau dia sudah mengerti hakikat tauhid, hakikat la ilaha illallah. Ketika dia tahu bahwa hak Allah adalah diibadahi, dan dia harus menyerah pasrah kepada Allah, kemudian kenal Allah dan kenal hak-haknya, pasti dia akan cinta kepada Allah, akan memuliakan Allah, meninggikan Allah, dan memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, dan dia serahkan seluruh hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah, dan itu tauhid. Wa fil jumlati, maka secara ringkasnya, فَلَا يَكُونُ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ لِغَيْرِ اللَّهِ, maka ringkasnya tidak ada dalam hati ini satu keinginan pun yang bertentangan dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu keinginan pun yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. وَلَا إِرَادَةَ لِمَنْ حَرَّمَ اللَّهِ, dan tidak ada keinginan kepada apa yang Allah haramkan. Wa'ibirin a'azakumullah, kita periksa diri kita, apakah kita masih menginginkan sesuatu yang haram? Apakah masih ada keinginan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya? Kalau masih ada, belum sempurna tauhid. Tauhid kalau terwujud dalam hati seseorang, maka hati itu dipenuhi dengan cinta kepada Allah, sehingga dia hanya menginginkan apa yang diridhai oleh Allah, dan tidak memiliki keinginan pada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kata Syekh rahimahullahu ta'ala. Qala wa la karahata lima amar Allah, dan sebaliknya enggak ada kebencian pada apa yang Allah perintahkan. Pada apa-apa yang Allah perintahkan enggak ada rasa kebencian atau ketidaksukaan, enggak ada. Suka dia. Diperintahkan salat dia suka, diperintahkan puasa dia suka, diperintahkan berakhlak yang luhur dia suka, diperintahkan dengan perintah apapun dalam syariat dia semuanya cinta, suka, senang. Sebaliknya, pada apa yang Allah haramkan, dia tidak suka. Kalau hati sudah demikian, maka dia dalam keadaan memiliki tauhid dalam hatinya yang sempurna. Kalau ada keinginan lain selain apa yang digariskan oleh Allah, maka itulah haram nafsunya. Itulah haram. Allah perintahkan agar kita mengerjakannya, kemudian muncul keengganan. Aduh, susah, capek, berat. Hati-hati, kalau dituruti berarti kamu menuruti hawa nafsu. Demikian pula sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu, haram hukumnya, kemudian hati cenderung kepadanya, ingin sekali aja mengerjakan, begitu sekali, ingin dua kali, terus, maka orang ini juga mengikuti hawa nafsu. Karena yang namanya tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penghambaan kita kepadanya, sehingga tidak memiliki keinginan dalam hati sesuatu pun yang bertentangan dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa dzalika huwa haqiqatu la ilaha illallah. Kata Syekh rahimahullah, itulah hakikat la ilaha illallah. Fa inna al-ilaha huwa al-ma'budu wal ma'bud. Karena makna ilah adalah yang diibadahi dan diilahkan. yang disembah. Wa ma ahsana ma qala Ibn Qayyim, sungguh bagus sekali apa dikatakan oleh Ibn Qayyim rahimahullah taala. Falil wahid kun wahidan fi wahidin, a'ni sabil al-haqq wal iman. Kata Ibn Qayyim, untuk yang satu hendaklah engkau bertauhid, untuk yang satu hendaklah engkau menjadi satu jalan, satu agama, satu keinginan, yaitu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yani satu jalan, a'ni sabila al-iman, sabila al-haq wal-imani, yaitu jalan hak dan jalan keimanan. Wadhalika huwa haqiqatu syahadatain, inilah hakikat syahadatain, perwujudan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Faman qama bihima ala al-wajhi, barang siapa yang menegakkan keduanya dengan sisinya yang benar, fahuwa minas sab'ina alfan, maka dia termasuk 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Barang siapa yang mewujudkan dua perkara tadi, pertama dia mengesahkan ibadahnya untuk Allah yang satu dan menjalani jalan yang satu yang telah digariskan oleh Allah melalui lisan Rasulnya, maka ini perwujudan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau diwujudkan dengan sempurna, maka tidak ada keinginan hati kepada yang diharamkan oleh Allah, dan tidak ada kebencian pada apa yang Allah perintahkan. Kalau demikian, maka orangnya akan termasuk di dalam sab'ina alfan, 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Qanudina a'azakumullah, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW ketika para sahabat mendengarkan ucapan Rasulullah SAW tentang urdat alaiyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat, ada nabi yang bersamanya 1-2 orang, ada nabi yang tidak memiliki pengikutnya, ada nabi yang memiliki pengikut yang banyak, yang dikatakan sawadul azim, aku melihat hitam yang luas yang sangat besar jumlahnya, aku kira itu adalah umatku, ternyata dikatakan kepadaku itu Musa dengan pengikutnya. Walakin undur ilal ufuk, tapi lihat ufuk yang lain, maka dilihat sawadun azim, ada lagi jumlah yang manusia yang lebih besar lagi, maka dikatakan innahum, sungguhnya mereka itulah umatmu. Wafihim, bersama mereka ada sab'ina alfan, ada 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Siapa mereka? Mereka adalah mereka yang sudah digambarkan seperti ini. Jangan tanya bagaimana yang haram-haram, yang makruh-makruh saja mereka sudah tinggalkan. Humul ladzina la yastaghfirun wa la yatawun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak memakai pengobatan dengan kai. Yani mereka-mereka yang tidak pernah menganggap ada sesuatu yang penyebab sial. Wa ala rabbihim yatawakkalun, yang bertawakal penuh kepada Allah Rabbul Alamin. Maka mereka lah yang dikatakan sab'ina alfan yadkhuluna jannah tanpa hisab tanpa adab, 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab tanpa hisab. Ternyata mereka meninggalkan perkara yang makruh sekalipun, walaupun belum sampai pada haram. Kami bin Azam walaupun muslim yang sangat hormati, berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, bab tentang mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Kemudian dibacakan oleh beliau ayat Allah subhanahu wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dibacakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada nabinya, qul, katakan wahai nabi, hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Thumma qala, kemudian beliau berkata, mengambil kesimpulan dari ayat ini, qala, di antara kesimpulan ats-tsaniyah yang kedua, tanbih ala ikhlas, peringatan untuk ikhlas. Kenapa? Karena dalam ayat tadi dikatakan dengan kalimat ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ini peringatan untuk ikhlas. Karena kebanyakan manusia lalu ila Allah ketika mereka katanya mengajak kepada kebenaran, fahuwa yad'u ila nafsih, ternyata mereka mengajak pada dirinya sendiri. Ini fitnah yang mengerikan. Kebanyakan manusia, dan itu kata beliau, kata Syekh di zaman itu, Kita katakan di zaman sekarang lebih banyak lagi yang masing-masing menyatakan dakwah, ternyata bukan mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada agama Allah, tapi mengajak kepada dirinya atau pada grupnya, pada kelompoknya. Ini perintah Allah. Allah perintahkan Nabi-Nya untuk berkata, ikrar, kul, katakan, hadhihi sabili ad'u ila Allah, ini jalanku dan aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin, di atas ilmu. Basirah adalah darajat al-ilm, derajat ilmu yang paling tinggi, a'la darajat al-ilm. Sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah, bahwa derajat ilmu yang paling tinggi yang disebut basirah ini adalah kedudukan ilmu yang dipelajari kepada dirinya seperti kedudukan yang dilihat kepada mata. Al-mar'i ila al-basar, apa yang dilihat kepada mata. Kalau kamu melihat sesuatu dengan mata, bagaimana, meyakinkan atau tidak meyakinkan? Meyakinkan. Maka itu derajat ilmu yang penting. Maka disebut dengan basirah, betul-betul yubsir, memandang kebenaran hak dengan jelas, dengan ayin al-yaqin. Kemudian Rasulullah kemudian beliau berkata, An-Nawawi rahimahullah, dan inilah ilmu para sahabat yang langsung menerima dari Rasulullah SAW, dan juga ilmu Rasulullah SAW yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Rasulullah SAW langsung dari Allah dengan wahyu, dan para sahabat langsung mendengarkan dari ucapan Rasulullah SAW. Maka mereka derajat ilmunya sangat tinggi, dan mereka-mereka yang membawa riwayat atau dari mereka, dari para sahabat, dari Rasulullah SAW, mereka lah yang berada di atas ilmu, berada di atas basirah. Marina azakum wa kum muslimin ya sahabat. Fala budda min al-ikhlas wa tajarrud lillah. Maka semestinya kita mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa la yanfa'u al-ikhlas sahibahu illa bi muwafaqati hadyi al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan tidak bermanfaat keikhlasan tadi kalau tidak mengikuti ajaran al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kalau tidak mencocoki ajaran Rasulullah SAW, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Kata Nabi, barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahku, maka dia bertolak. Maka seharusnya seorang muslim memiliki at-taslim, yakni menerima semua apa kata Allah, apa kata Rasul, dalam keadaan ijtinabil hawa, dan menjauhi tarikan-tarikan hawa nafsu, tarikan-tarikan keinginan pribadi kita sendiri. Kadang-kadang manusia punya selera, kadang manusia punya keinginan, punya kesukaan, kadang manusia punya kebiasaan-kebiasaan, kadang manusia punya adat istiadat atau punya watak-watak yang berbeda-beda. Tetapi kalau dia sudah mengatakan atau sudah membaca Allah wa qala rasul, maka semua tadi harus kalah. Harus kalah. Orang yang wataknya keras ketika air menyatakan saya maafkan, maka maafkan. Demikian pula yang wataknya sangat lembut, melihat darah saja bergetar, tetapi ketika diperintahkan untuk jihad, berjihad. Saya ini bukan orang yang tipenya untuk berkelahi, ini perintah dari Allah. Maka semua watak, adat-adat, kebiasaan-kebiasaan, keinginan-keinginan awal rasul, semuanya harus kalah dengan Allah, wakil rasul. Ini agama. Ini apalagi hanya karena dorongan-dorongan ta'assub, dorongan-dorongan hanya karena keterkaitan kekeluargaan, tapi itu kan adik saya, itu kan saudara saya, tapi itu kan masih family sama saya, masa saya akan mentahdir dia, masa akan mengatakan dia sesat. Hati-hati. Ikhwanuddin a'azakumullah, tarikan-tarikan lain selain Allah wa qala rasul itu yang dikatakan hawa. فَمَنْ كَانَ يَرْضُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kata Allah di ayat surat Al-Kahfi, barang siapa yang berharap ingin bertemu dengan Allah, ingin memandang wajah Allah, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, dan jangan menyekutukan dengan ibadah kepada Allah, dengan ibadah pada siapapun. Ini jangan menyertakan bersama ibadahnya kepada Allah ibadah-ibadah lain. Jangan kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini syarat kalau kita ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah juga berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguh maha tinggi, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di tangannya lah segala kekuasaan kerajaan langit dan bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah menciptakan kehidupan, menciptakan kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Allah katakan ahsanu amala. Kalimat ahsan amala yakni akhlasuhu wa aswabuh, yang paling murninya, yang paling ikhlasnya. Demikian kata para ulama. Yakni diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya kehidupan, kematian, semuanya menguji kalian agar kalian terlihat apakah amalannya baik atau tidak baik, apakah amalannya ikhlas atau tidak ikhlas, ittiba kepada Rasul atau tidak ittiba. Kadang diuji dengan kebaikan, apakah dia bersyukur atau lupa diri. Kadang-kadang dia diberi ujian dengan sesuatu yang menyusahkan, apakah dia sabar atau putus asa, apakah dia sabar atau emosi. Qadirin a'azakumullah, ini semua ujian. Bisharri wal khairu fitnah, diuji dengan sabar, dengan khair, wasyar, dengan kebaikan dan kejelekan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal tamarat wa bashir sabirin, dan sungguh kami akan uji kalian dengan sekian macam bentuk rasa takut, rasa sedih, keberatan, kesusahan, kelaparan, kekurangan buah-buahan, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi di jalan dakwah, apalagi di jalan tauhid, di jalan sunnah, akan sekian banyak pertentangannya, ujian-ujiannya lebih berat. Kalau mereka-mereka ahli dalal, ahli ahwa, para pengekor hawa nafsu, mereka mungkin merasa musuh mereka hanya satu, hanya ahli sunnah saja. Adapun yang lain sesama ahli bid'ah tidak boleh saling mendahului. Tidak boleh saling cerca-mencerca. Kita nata'awan fima tafakna wa na'tajir ba'duna ba'dan fima tafakna. Kita saling menghormati apa yang kita sepakat, dan kita hormat menghormati apa yang kita berbeda. Bisa. Tetapi ahli sunnah menghadapi 72, bahkan bisa lebih dengan pecahan-pecahan dari satu persatunya. Kalau kita azabullah, maka menghadapi resiko yang lebih berat. Tetapi kita ingat Allah SWT menyatakan dengan kalimat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sengaja menjadikan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Maka ujian dalam bentuk apapun, di jalan dakwah, di jalan tauhid, di jalan sunnah, harus kita lewati dengan tegar dan sabar. Harus kita lewati dengan istiqamah, dengan berpegang kokoh kuat pada Quran dan Sunnah dan aqwal salafil ummah. Jangan ada perasaan-perasaan hawa nafsu yang kemudian menonjol lebih daripada Quran dan Sunnah. Jangan sampai kemudian kita berkesimpulan ini mereka harus kita bantai saja, kita sembelih satu-satu. Kamu melanggar. Padahal la yahilu dama mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak ada halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga. Kalau mereka masih muslimin, tidak halal darahnya. Karena cengkel Ustaz dengan kebid'ahannya. Iya. Boleh marah kepada sesuatu yang kita pantas marah, memang itulah yang diperintahkan. Kita benci kepada kebid'ahan, kita benci kepada kekufuran. Tetapi ketika sesuatu kemarahan kita melampaui batas, tidak boleh. Khairina azakumullah, apakah tidak marah para sahabat ketika mereka akan haji ke Baitullahil Haram, ke Mekah, dihalangi oleh Quraisy. Dihalangi oleh Quraisy dan dilarang masuk Mekah. Para sahabat sudah mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kita lawan saja. Kami orang-orang yang siap untuk bertempur, kami orang-orang yang kuat dan orang-orang yang berani melawan mereka. Ternyata yang dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, ولا يجرمنكم سنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian berbuat tidak adil. اعدلوا هو أقرب للتقوى, berbuat adillah, sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kata Syekh Rabi hafizahullah taala, adil di sini adalah mengikuti aturan hukum Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah daerah haram, tidak boleh menumpahkan darah, dan bulannya bulan haram, tidak boleh berperang. Maka walaupun kita benci pada mereka, tapi ini bukan saatnya. Dalam keadaan mereka sudah ihram, bayangkan berapa mahzurnya sesuatu yang menyebabkan tidak boleh berperang, bulannya bulan haram, tempatnya tempat haram, dan mereka dalam keadaan ihram. Maka tidak boleh terlena. Jangan sampai karena kemarahan dilanggar syariat Tuhan. Kalau mereka azakumullah, maka kemarahan mereka yang sedemikian rupa tetap terbimbing dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula dalam masalah tauhid, dalam perkara apapun, ketika dia sakit parah tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya, kemana yang menasihatinya? Oh, di sana ada yang bisa menyembuhkan dengan cara yang syirik. Ini ujian. Maka seorang yang istiqamah di atas tauhid tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak kemudian berkata nanti kalau sudah sembuh kita berjalan lagi, tidak bicara begitu. Dia menyatakan saya akan tetap tidak mau melaksanakan kesyirikan dan tidak akan datang ke dukung-dukung apapun yang terjadi pada saya. Ini dikatakan seorang yang tidak mengikuti hawa. Qulna a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka an syirik. Aku adalah yang paling kaya, kata Allah, di antara seluruh sekutu-sekutu. Mana amila amalan asyraka fihi ma'i, barang siapa yang melakukan amalan yang menyertakan bersamaku yang lain, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Yaitu Allah tidak butuh ibadah yang diniatkan untuk Allah juga, tapi diniatkan juga untuk manusia, atau diniatkan pula untuk selain Allah, maka Allah tidak butuh. Karena Allah adalah syuraka adalah syirik, Allah yang paling kaya di antara semua sekutu-sekutu. Maka ketika ada seseorang yang beribadah kepada Allah dan juga menyertakan bersama Allah ilah yang lain, maka Allah tidak butuh pada ibadahnya dan tertolak. Lain asyrakta layahbatanna amalu. Kalau engkau berbuat kesyirikan, akan gugur seluruh amalan-amalan. Walihada faqad arsalallahu azza wa jalla nabiyyan Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lidawati an-nasi ila hadha al-amr al-'azhim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, mengutus rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam untuk mengajak manusia kepada perkara ini. Perkara yang agung dan memperingatkan dari bahaya ittiba'il hawa. Diutus oleh Allah untuk mengajak manusia kepada tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah dan menyembelihkan Rasulullah dalam ta'ah, dalam ittiba', dan kemudian peringatan dari bahaya hawa nafsu. Bahaya nafsu itu sangat luas. Dijelaskan oleh para ulama bahwa semua keinginan lain yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka itu hawa nafsu. Maka bisa saja dorongannya nafsu duniawiyah, bisa nafsu kedudukan, bisa nafsu syahwat, bisa nafsu apapun. Yang jelas ketika dia tertarik dengan hawa nafsu tadi, meninggalkan menyisih Quran dan Sunnah, maka itu hawa. Qulina'azakumullah. Rawal Bukhari fi sahihi, Imam Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, berkata Aisyah, tala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadhihi al-ayah. Rasulullah sallallahu membacakan ayat ini. Huwa alladhi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat. Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu dibacakan ayat Allah, dialah Allah yang menurunkan kepadamu Alkitab. Di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah induk kitab, wa ukhra mutasyabihat, dan lain ayat-ayat mutasyabihat. Ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Yang muhkam ada yang maknanya jelas, tegas. Ada pun mutasyabihat yang maknanya bisa memiliki dua makna atau lebih. Fa'amma alladhina fi qulubihim zayg, ada pun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, maka mereka mengikuti ma tasyabaha minhu, mereka mengikuti yang tasyabaha, yang samar-samar, yang dalam keadaan memiliki makna dua atau lebih, untuk cari fitnah, cari takwilnya, untuk menyelewengkannya. Maka kata Aisyah, qalat, berkata Aisyah, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu, fa ulaika alladhina samma Allahu fahdharuhum." Maka kalau engkau melihat, idza ra'aiti alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu, kalau engkau melihat orang yang mencari-cari ayat yang seperti itu untuk ditarik-tarik maknanya kepada makna lain, fa ulaika alladhina samma Allah, maka mereka lah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahdharuhum, maka hati-hatilah dari mereka. Dijelaskan bahwa orang-orang yang mencari-cari ayat mutasyabihat ibtigha' ta'wil, ibtigha' al-fitnah, itulah orang-orang yang dikatakan ahlul ahwa, orang-orang yang fi qulubihim zayg, yang dalam hati mereka ada sesuatu, ada penyimpangan, ada penyakit di dalamnya, sehingga mereka mencari ayat-ayat yang samar-samar maknanya untuk cari fitnahnya, untuk cari ta'wilnya. Maka kata Nabi, hati-hati dari mereka. Fahdharuhum. Dan ini tonggak dasar tentang masalah tahdzir. Kalau begini na'azakumullah, sehingga mereka-mereka yang menyatakan tidak perlu tahdzir-tahdziran adalah orang yang tidak kenal Rasulullah SAW dan ucapannya dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari. Kalau begini na'azakumullah, walaqad akhbara Rasulullah 'anil ahwa fi siyatid dam at-tahdzir. Dan sudah disebutkan di dalam hadis-hadis yang sangat banyak tentang hawa nafsu, jeleknya hawa nafsu, tercelanya hawa nafsu, dan diajarkan berlindung kepada Allah dari hawa nafsu. Bahkan setiap kita membuka kajian, selalu kita menyatakan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, berlindung kepada Allah dari jeleknya diri-diri kita. Ini perlindungan dari hawa nafsu, min syurur anfusina. Kita akan lanjutkan insyaallah pada dzuhur bismillahillahi taala. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.